berikan sendiri pelajaran dari bab tentang asraf ilmu tasrif sampai sekarang kita pada halaman ke-89 al-faslus sadisu, fasal yang ke-6, al-af'alul mu'akkadatu bin nuni, mu'akkadah, jadi menggunakan sigoh isim maf'ul. Akkada yu'akkidu ta'kidan, mu'akkidun isim fa'il, mu'akkadun isim maf'ul. Jadi fi'il-fi'il yang dikuatkan dengan nun. Sebelum kita mengetahui maksud dari bab ini, yaitu kita perlu baca keterangan terlebih dahulu. Nun di sini maksudnya adalah nun taukid. Taukid artinya penguatan. Nun taukid ada dua, yaitu nun taukid khafifah. Nun taukid khafifah, nun yang berfungsi sebagai penguat, khafifah, ringan. Maksudnya ringan, tidak bertasdid, jadi sukun. Nunnya bersukun. Dan sakilah, nun taukid sakilah. Jadi nun taukid ada dua. Nun taukid khafifah yang sukun, dan nun taukid sakilah, nun yang bertasdid. Tasdid dengan tanda dubul, nunnya jadi tasdid. Nun taukid berfungsi untuk menguatkan makna fi'il, sungguh-sungguh. Jadi fungsi dari nun taukid adalah untuk menguatkan makna fi'il yang bermakna sungguh-sungguh. Misalkan yaf'alu, dia seorang laki-laki akan berbuat. Tapi tatkala ditambahkan dengan nun taukid, misalkan yaf'alan, sungguh-sungguh dia seorang laki-laki akan berbuat, akan melakukan. Nun taukid tidak masuk pada fi'il madi. Jadi pembahasan kita, tasrifan kita yang kemasukan nun taukid hanya pada fi'il mudore, fi'il amr, dan fi'il nahi. Ya, jadi tidak masuk pada fi'il madi karena sungguh-sungguh taukid hanya masuk pada mudore, amr, dan nahi. Fi'il mudore 14 domir, amr 6 domir, dan nahi 6 domir. Sebelumnya telah lewat penjelasan tentang fi'il amr dan fi'il nahi. Semua tasrifnya dimasuki nun taukid sakilah. Nun taukid sakilah bisa masuk pada 3 fi'il. Fi'il mudore, fi'il amr, dan fi'il nahi. Dan semua domir dimasuki. Tidak ada pengecualian, semua domirnya dapat dimasuki dengan nun taukid sakilah. Nun taukid yang bertasdid. Adapun nun taukid khafifah, dia bisa masuk pada mudore, kemudian juga amr. Ya, kemudian juga pada nahi, tapi syaratnya dia tidak masuk pada domir musanna dan pada jamak muannas. Jadi nun taukid khafifah yang ringan, yang nun bersukun, tidak masuk pada domir musanna dan pada domir jamak muannas. Musanna misalkan huma atau antuma. Jamak mu'anas misalkan hunnanya, yaf'alna, ya, kemudian atau taf'alna, jamak mu'anas dari antunna. Jadi tidak masuk pada huma, hunna atau antunna. Tidak masuk pada musanna atau jamak mu'anas. Dan sekarang kita masuk pada fi'il mudore yang kemasukan nun taukid sakilah dan nun taukid khafifah. Penulis memulai dengan contoh fi'il mudore yang kemasukan nun taukid sakilah pada 3 bina. Yang pertama bina ajwaf, kemudian bina sahih, dan mu'tal akhir. Contoh untuk bina sahih. Yansuranna. Yansuranna asalnya nasara yansuru dengan mendomah ro. Tapi tatkala bersambung dengan nun taukid sakilah mubasyarah, maka lam fi'il di fathah. Sehingga fi'il mudore yang bersambung dengan nun taukid, tagirnya, ya, ditinjau dari tagirnya, perubahannya dia mabni, tidak lagi mu'rob. Karena asal fi'il mudore itu mu'rob, tapi ketika dia bersambung dengan nun niswa atau nun taukid, maka mabni. Yansuranna tansuranna, tansuranni, yansurnani. Ketika domir hunna Nun yang pertama berbaris fathah, bukan sukun. Dalam kitab tertulis yansur, nunnya ikut sukun, kemudian nani. Karena ini salah cetakan, yang betul yansur nani. Pembahasan kita di sini fi'il mudhari, kemasukan nun taukid. Yansuranna, sungguh-sungguh dia seorang laki-laki akan berbuat, akan melakukan sesuatu. Yansurani, ini pada musanna, ini nun taukid masuk pada 14 dhamir. Beda dengan nun taukid yang khafifah. Kalau yang sakilah tidak ada pengecualian, semua dhamir dimasuki. Tapi kalau khafifah tidak pada musanna dan jamak mu'annas. Kita ulangi tasrifannya. Yansuranna, yansurani, yansurunna, tansuranna, tansurani, yansurnani, tansuranna, tansurani, tansurunna, tansurinna, tansurani, tansurnani, ansuranna, nansuranna. Baik. Dhamir anti diperhatikan karena asalnya tansurina. Kalau kita tasrif, tafulina. Tansurinna, maka tafulina, ya dan nunnya dibuang menjadi tansurinna, tansurani, tansurnani. Ketika berjamak mu'annas, nun yang terakhir, yaf'alna, ditambah dengan alif. Yaf'alnani asalnya, jadi seperti itu. Yansur nani, yaf'al nani. Kita masukkan contoh dari kataba yaktubu, menulis. Yaktubanna, yaktubanni, yaktubunna, taktubanna, taktubanni, yaktubnani, taktubanna, taktubanni, taktubunna, taktubinna, taktubani, taktubnani, aktubanna, naktubanna. Contoh yang lain dari fiil yang serupa, misalkan yadribba, yadribu, doroba, yadribu, fa'ala, yafilu. Yadribanna, yadribani, yadribunna, tadribanna, tadribani, yadribnani. Karena dia wazannya yaf'ilna, yadribnani, ra lam fi'il dengan di kasrah. Tadribanna, tadribani, tadribunna, tadribinna, tadribani, tadribnani. Adriban, nadriban, adriban, nadriban. Itu sebagian contoh dari bina sahih. Sekarang kita masuk pada bina yang kedua, bina ajwaf. Contohnya bina ajwaf dari fi'il mudhari yang kemasukan nun taukid sakilah. Dicontohkan di sini ya bi anna. Ya bi anna, ya bi anni, ya bi anna, tabi anna, tabi anni. Ya bi'nani, tabi'anna, tabi'anni, tabi'anna, tabi'anna, tabi'anni, tabi'nani, abi'anna, nabi'anna. Contoh dari ajwaf. Contoh lain misalkan qala yaqulu, sungguh dia akan berkata, akan bicara. Yakulanna, yakulanni, yakulunna, takulanna, takulanni, yakulnanni, takulanna, takulanni, takulunna, takulinna, takulanni, takulnanni, akulanna, nakulanna. Bisa dicoba sendiri tentang contoh-contoh fi'il yang lainnya, baik itu bina sahih maupun bina ajwaf. Di sini hanya disebutkan contoh secara global, secara umum dan tidak secara terperinci. Untuk terperinci bisa dicoba sendiri dan jangan malu-malu dan jangan pula bosan untuk mentasrifnya. Kemudian mu'tal akhir. Mu'tal akhir ada dua contoh. Ikut Roma Yarmi ya, atau Khoshia Yahsha Fa'ila Yaf'alu. Roma Yarmi Fa'ala Yaf'ilu. Bab kedua. Yarmi ketika ketemu nun taukid mubasharah, mubasharah ya, nun taukid khuf takilah, maka ya-nya di fathah karena mabni. Yarmiyanna, yarmiyanni, yarmunna, tarmiyanna, tarmiyanni, yarminanni, tarmiyanna, tarmiyanni, tarmunna, tarminna, tarmiyanni, tarminanni, armiyanna, narmiyanna. Dalam buku terdapat dua kesalahan, yaitu ketika jamak mu'annas domir hunna, di situ yarminana, salah, yang betul yarminani, nun yang terakhir di kasrah, yarminani, seperti sebelumnya, yabi'nani, yansurnani, jadi selalu di kasrah. Begitu juga dengan domir antunna, tarminani, bukan tarminana. Tarminani, salah cetak, salah tulisan, salah harokat. Yarmiyanna, yarmiyani, yarmunna, tarmiyanna, tarmiyani, tarminani, tarmiyanna, tarmiyani, tarmunna, tarminna, tarmiyani, tarminani, armiyanna, narmiyanna. Adapun fungsi bab ini, nanti kalau kita ingin menguatkan suatu fi'il mudhari, misalkan dia benar-benar akan melempar, maka cukup ditambah dengan nun taukid, baik itu sakilah maupun yang khafifah. Dan biasanya ketika di dalam kitab kita dapati, kita jumpai kata-kata seperti ini, misalkan mereka sungguh-sungguh akan berkata yakulunna, jadi bukan yakulanna. Di sinilah terletak perbedaan untuk mengetahui mana yang jamak, mana yang huwa, mana yang hum. Antara yarmiyanna dengan yarmunna mungkin jelas bedanya. Tapi dalam contoh sahih, misalkan bina huwa yansuranna dengan bina hum yansurunna, apa yang membedakan? Hanya harakat ra. Harakat ra ketika domirnya huwa maka menjadi yansuranna karena dia mufrad. Tapi ketika jamak wawunya dibuang menjadi yansurunna. Nah, disinilah letak perlunya harakat dalam bahasa Arab. Jadi salah harakat, salah arti, salah makna. Kalau kita baca yansuranna berarti dia seorang laki-laki sungguh akan menolong. Tapi kalau kita baca yansurunna dengan mendomah ra, mereka laki-laki sungguh-sungguh akan menolong. Contoh yang lainnya dari bab awal fa'ala yaqulu, bina bab yang pertama dari fa'ala yaqulu, kita ambil contoh mu'tal misalkan da'a yad'u. Bagaimana ketika dia bertemu domir nun ya, domir-domir mereka ketika bertemu dengan nun taukid takilah, maka kita katakan jika itu yad'u sama saja kaidahnya yad'uwanna, jadi wawunya nampak dan berharokat fathah seperti yarmi. Kalau Roma yarmi hanya terlihat ya tapi tidak terlafadkan. Begitu juga dengan da'a yad'u, nah, ada wawunya tapi tidak terucap. Maka ketika ketemu domir atau ketika ketemu nun taukid sakilah, dia di fathah. Yad'uwanna, yad'uwanni, yad'unna. Ketika hum yada'unna, yarmunna, tadu'uwanna, tadu'uwanni, yada'unani, yada'unani, yarminani. Karena yada'u, ya, maka yada'unani. Tadu'uwanna, tad'uani tad'unna tad'ainna yarminna tad'ainna tad'uani tad'unani ad'uanna nad'uanna. Kita ulangi lagi, da'a yad'u yad'uanna yad'uani yad'unna tad'uanna tad'uani yad'unani tad'uanna tad'uani tad'unna tad'inna tad'uani tad'unani ad'uanna nad'uanna. Kemudian mu'tal yang selanjutnya yahshayanna. Yahshayanna, yahshayani, yahshawunna, yahshayanna, tahshayanna, bukan yahshayanna. Karena domina hiya maka tahshayanna, tahshayani, tah yahshaynani, yaf'alna, yaf'alna, yahshayanna, yahshaynani. Diulang dari awal biar lancar dan lebih bagus lagi dalam mentasrifnya. Yakhshayanna, yakhshayani, yakhshawunna, tahshayanna, tahshayani, yakhshaynani, tahshayanna, tahshayani, tahshawunna, tahshayinna, tahshayani, tahshaynani, akhshayanna, nakhshayanna. Baik, ini khosiyad yahsha, khosiyah yahsha, mu'tal akhir. Kita masuk sekarang pada nun taukid khofifah. Khofifah itu ringan, khofif ringan, khofa yakhifu artinya ringan. Untuk bina sahih dan perlu diingat bahwa nun taukid khafifah tidak masuk pada domir musanna dan jamak muannas, sehingga ada beberapa domir saja yang bisa kemasukan nun taukid khafifah. Untuk binasai yansuran, yansurun, tansuron, tansuron, tansurun, tansurin, ansuron, nansuron. Nah, yang bergaris strip-strip itu tidak dibaca karena tidak kemasukan, karena yang suran setelahnya huma tidak masuk, kemudian jamak mudzakkar masuk, kemudian hiya muannas masuk, kemudian huma muannas tidak masuk karena huma, kemudian jamak muannas pun tidak masuk, kemudian anta mufrad masuk tansuran, kemudian antuma musanna dia tidak masuk jamak, kemudian antum jamak laki-laki mudzakkar, tansurun masuk, kemudian kamu perempuan tansurin masuk, musannanya tidak masuk dan jamaknya pun tidak masuk antunna, kemudian ana dan nahnu masuk karena mufrad ya. Jadi tidak masuk pada musanna dan jamak muannas. Yansuran, yansurun, tansuran, tansuran, tansurun, tansurin, ansuran, nansuran. Bi yabi an, yabi on, tabi an, tabi an, tabi on, tabi an, abi an, nabi an. Hanya ada 8 ya, hanya ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hanya ada 8 tasrifan. Yarmian, yarmun, tarmian, tarmian, tarmun, tarmin, armian, narmian. Nunnya disukun tidak bertasdid, tapi harokat sebelum nun tetap seperti kaidah pada nun taukid takilah. Yahshayan, yahshawun, yahshayan, yahshayan, yahshawun, tahshayan, tahshayan, tahshawun, tahshayin, ahshayan, nahshayan. Inilah nun taukid khafifah dari yang masuk pada fi'il mudhari. Jadi nun taukid bisa masuk pada fi'il mudhari. dan juga pada fi'il amr dan fi'il nahi. Berikutnya halaman 90 dan ini merupakan halaman terakhir dari pembahasan tentang ilmu tasrif, yaitu masuknya nun taukid baik yang takilah maupun khafifah pada fi'il amr. Kita lihat bina sahih. Nasara yansuru ketika fi'il amrnya menjadi unsur. Ketika bersama dengan nun taukid sakilah, maka menjadi unsuranna, unsurani, unsurunna, unsurinna, unsurani, unsurnani. Jadi kaidah dasarnya adalah pelajaran bab tentang fi'il amr. Kalau dalam menyusun fi'il amr kita sudah bisa dan lancar dalam mentasrifnya, maka ketika ditambahkan nun taukid baik takilah maupun khafifah tidak akan ada kesulitan lagi. Unsuranna, unsurani, unsurunna, unsurinna, unsurani, unsurnani. Bi'anna, bi'ani, bi'unna, bi'inna, bi'ani, bi'nani. Kulanna, kulani, kulunna, kulinna, kulani, kulnani. Katakanlah wahai antunna wanita, sungguh-sungguh katakanlah. Irmianna, irmiani, irmunna, irminna, irmiani, irminani. Udu'wanna, udu'wani, udu'unna, udu'inna, udu'wani, udu'unani, udu'unani. Domirnya antunna. Kemudian yang terakhir dari mu'tal akhir, ihsayanna, ihsayani, ihsyaunna, ihsyaina, ihsayanna. Domir anti ihsayinna, ihsyaina, kemudian ihsayani, ihsyainani. Ya, diulang lagi, ihsayanna, ihsyaini, ihsyaunna, ihsyainna, ihsyaini, ihsyainani. Untuk yang nun taukid khafifah maka menjadi unsuran, unsurun, unsurin. Nah, hanya ada tiga mudah. Karena khafifah, nun taukid khafifah tidak masuk pada mutsanna dan jamak muannas. Unsuran, unsurun, unsurin. Bi'an, bi'an, bi'an. Irmian, irmun, irmin. Ihsyayan, ihsyawun, ihsyayin. Inilah fi'il amar dan demikian juga fi'il nahi. Tidak terlalu sulit karena kaidahnya kita telah lewati ketika membahas tentang fi'il amar dan fi'il nahi. La tansuranna, la tansuranni, la tansurunna, la tansurinna, la tansuranni, la tansurnani. Dengan tambahan la, la di lamun nahyi. Untuk larangan, janganlah kamu, janganlah sungguh-sungguh kamu menolong. La tabi'anna, la tabi'anni, la tabi'anna, la tabi'anna, la tabi'ani, la tabi'nani, la tabi'nani. La tarmianna, la tarmianni, la tarmunna, la tarminna, la tarmianni, la tarminanni. La tarminanni, bukan la tarminanna, tapi la tarminanni. La tahsyayanna, la tahsyayanni, la tahsyawunna, la tahsyayinna, la tahsyayanni, la tahsyainani, la tahsyainani. La tansur, la tansur fi'il nahi, tapi ketika kemasukan nun taukid khafifah menjadi La tansurin. Ya, la tansurin. Harokatnya diperbesar juga. La tansurin berbaris kasroh roknya. La tabi'an. La tarmian, la tarmun, la tarmin. La tahsyayan, la tahsyawun, la tahsyayin. Demikianlah pembahasan tentang tasrif. Kita sudah sempurna tentang ilmu tasrif ini. 22 bab telah kita lalui dengan perincian 6 fasal, di mana semuanya ini saling mendukung satu sama lain, saling keterkaitan satu sama lain. Oleh karena itu, pesan kami dalam masalah ilmu tasrif yang terpenting adalah bagaimana menghafal kosakata yang telah diberikan di dalam kitab ini, juga sering mencoba sendiri mentasrif sendiri baik secara lisan maupun tulisan. Mengapa demikian? Karena taruhlah kita bisa mentasrif secara lisan tapi secara tulisan kita tidak bisa. Jadi yang kita inginkan adalah tulisannya bisa, misalkan madda tulisannya seperti apa? Madda detum bagaimana tulisannya? Itu jadi dicoba. Jadi misalkan coba tasrif nasoro yang suruh sampai selesai. Nasron, nasiron itu tulisannya seperti apa? Tulis dalam kertas kosong. Nasoro yang suruh nasron. Nasirun mansurun unsur la tansur. Demikian seterusnya, jadi dicoba sendiri kemudian juga dilafadzkan. Diucapkan nanti nasoro yang suruh nasron. Nasirun, mansurun, dan seterusnya. Serta dilafadkan berulang-ulang, ternyata kita lancar misalkan, maka coba untuk menulis. Atau yang baru saja kita lewati, yansurona itu tulisannya seperti apa? Yansurnani seperti apa? Jadi di sini perlunya ilmu tajwid. Kalau panjang dibaca panjang, kalau pendek dibaca pendek. Yansurnani itu berarti nunnya dengan alif karena panjang. Tapi kalau kita baca yansurnani, beda lagi, pendek, ya, tidak memakai alif. Jadi yang betul ketika kita belajar kaidah baik tasrifan maupun nahu nanti sebentar lagi, maka ilmu tajwid tetap terpakai. Oleh karena itu, kalau ingin belajar bahasa Arab, Al-Qur'annya harus terlebih dahulu dilancarkan, baik lancar dalam membaca maupun dari segi ilmu tajwidnya, karena akan berpengaruh dalam membacanya. Kalau Al-Qur'annya saja belum lancar, bagaimana membaca bahasa-bahasa Arab? Karena Al-Quran itu dari bahasa Arab. Al-Quran yang sudah ada harokatnya, sudah ada baris fathah, kasrah maupun domah, kita tidak lancar. Maka bagaimana akan membaca kitab para ulama yang tidak memakai baris fathah, kasrah maupun domah? Oleh karena itu, perlunya melancarkan Al-Quran dan hukum tajwid ini berfungsi. Misalkan yansuranna dengan mentasjid nun, dalam tajwid ada hukum namanya gunna misalkan. Ya, gunna itu nunnya inna, yang suranna berarti nunnya bertasjid. Kalau kita baca yang surana nanya tidak bertasjid, ini salah. Akhir dari perjumpaan ilmu tasjid ini, kami akan memberikan sedikit tentang latihan murojaah sifatnya dari ayat Al-Quran. Kita coba praktek dari ayat Al-Quran dari segi tasrifannya. Ini wazannya apa, timbangannya apa, masdar atau isim fa'il atau segala macam. Kita mulai, kita praktek dalam ayat Al-Quran. Kita awali dengan surat Al-Fatihah. Surat yang pertama dibuka. Sebelum surat Al-Baqarah itu ada surat Al-Fatihah. Surat pertama yang tersusun dalam mushaf Al-Quran, dia surat yang nomor 1. Nanti kita akan ketahui bagaimana timbangannya suatu kata ini, apa maksudnya dari fi'il ini. Suratul Fatihati. Surat Al-Fatihah. Allah subhanahu wa ta'ala membuka kalamnya, firmannya Allah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi itu isim, karena dia bersambung dengan huruf jar, yaitu ba', bismi. Allahi isim, isim yang paling ma'rifah itu Allah. Allah isim ma'rifah, ditinjau dari isim bila dilihat dari bangunan ya. Isim ditinjau dari ta'yinnya, nakirah atau ma'rifah. Allah ma'rifah, karena lafaz jalalah Allah subhanahu wa ta'ala itu paling ma'rifah. Konsep Ar-Rahman, Ar-Rahman pun kita katakan isim. Mengapa dia isim? Karena ada al-nya, dengan menyebut nama Allah yang ya, yang maha penyayang. Ar-Rahman maha penyayang, dan Ar-Rahim, Ar-Rahim yang maha pengasih. Ar-Rahman penyayang, pemurah. Ar-Rahim pengasih. Jadi, Ar-Rahman pemurah, bisa dikatakan Ar-Rahim penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kalimat ini, Bismillahirrahmanirrahim, tidak terdapat kalimat fi'il. Tidak terdapat kalimat fi'il. Hanya semuanya isim. Ismi Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ada satu, yaitu huruf. Mana? Yaitu bi. Bi itu huruf, bukan isim. Karena dia tidak dapat berdiri sendiri kecuali dengan bersambung pada isim atau fi'il. Dalam ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, dia huruf, B-nya itu huruf karena bersambung dengan isim, bukan fi'il. Dan sebagai faedah tambahan, para ulama mengatakan bahwa disunahkan ketika kita misalkan membuka atau menulis suatu tulisan untuk memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Menulis surat atau menulis ingin membuat makalah suatu tulisan, makalah pembahasan suatu masalah misalnya, maka dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa? Karena untuk mencontoh kitabullah, kitab Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran, dimulai dengan Bismillah ya. Allah subhanahu wa ta'ala memulai firmannya dengan Bismillah. Begitu juga dengan Rasulullah SAW, Nabi kita, tatkala menulis surat, mengirim surat kepada para pembesar Romawi, para pembesar seketika itu, ketika mengajak untuk masuk Islam, maka Rasul memulai suratnya dengan kataan, dengan perkataannya, Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam ila Kaisar. Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, dari Nabi Muhammad kepada raja ini. Jadi mencontoh Allah dan mencontoh Rasul. Begitu juga dengan amal, amalan, perbuatan para ulama, para generasi setelahnya. Mereka mengarang kitab, menulis kitab, memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Seperti contoh sebagai Imam Bukhari. Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari memulai kitabnya dengan perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Semua ini bukan bersandar pada hadis lemah. Nah, hadis lemah yang mengatakan setiap perkara kullu dzibalin la yubda'u bil bismillah fahuwal abtar. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan Bismillah maka tertolak. Ini hadis ini lemah. Tidak bisa dijadikan hujah atau alasan, tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Tapi cukuplah kita jadikan dalil untuk mencontoh Allah dan Rasul, juga amalan para ulama yang setelahnya. Ayat kedua dari surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu pembukaan artinya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu masdar dari fi'il sulasi mujarrad. Hamidayah madu hamdan. Fa'ila yaf'alu fa'lan. Hamidayah madu hamdan. Hamdan masdar. Jadi alhamdu di situ masdar dan dia isim karena ada alnya. Perbedaan antara masdar dengan isim masdar, kalau masdar itu berdasarkan timbangan. Wazannya kiasi, sudah ada timbangannya khusus. Tapi kalau isim masdar tidak bisa dikira-kira. Karena sifatnya itu simai, mendengar dari penggunaan orang-orang Arab yang mengucapkan. Kita contohkan misalkan zakka yuzakki zakatan. Aslinya adalah fa'ala yufa'ilu taf'ilan. zakai zaki taskiatan. Tapi yang sering kita dengar ada juga zakat. Maka zakat itu isim masdar, bukan masdar. Karena kalau masdarnya, masdar itu sifatnya mas berdasarkan timbangan wazan aslinya. Fa'ala yufa'ilu tas'ilan, maka jadi taskiatan. Fa'ala yufa'li tasliatan, tapi masdar, isim masdarnya sholatan. Karena sholatan bukan masdar, bukan timbangan wazan. Tapi mendengar dari kalam orang-orang Arab mengucapkan sholat, ya kita ikut katakan sholat. Allah lillahi lillah alhamdulillahi. Lillah terdapat huruf jer yaitu lam. Ya huruf-huruf yang menjerkan. Rabbil alamina. Rabbi dalam istilah bahasa Arab itu dinamakan sebagai badal pengganti. Rabbil alamina. Rabbi pengganti dari Allah. Alamina, alamina, kita ingat pembahasan tentang isim bila ditinjau dari nauknya, dari jenisnya, ada mudzakkar dan ada muannas. Alamina dia termasuk contoh ya dari isim yang mudzakkar, dan bila ditinjau dari bilangannya dia termasuk yang jamak mudzakkar mulhaq ya. Karena jama' ada dua, jama' mudzakkar salim dan jama' mu'annas salim. Tapi al-alamina jama' mudzakkar mulhaq. Nah, jama' mulhaq dan jama' mudzakkar mulhaq yang diikutkan kepada jama' mudzakkar salim. Karena al-alamin seperti alamuna atau banuna itu semuanya jama' mudzakkar mulhaq. Karena tidak terpenuhinya kriteria untuk membuat jamak mudzakkar salim. Karena jamak mudzakkar salim, kalau dia ingin dibuat jamak, dia harus terpenuhi syarat-syarat untuk membuat jamak mudzakkar salim. Ya, yaitu antara lain nama laki-laki, yang tidak ada tamat, buta, kemudian sifat yang berakal itu. Tapi, dalam jamak mulhaq, ya, jamak mudzakkar mulhaq, dia tidak terpenuhi syarat, tapi ada ciri-ciri jamak mudzakkar salimnya. Antara lain ada wawu dan nun, atau ya dan nun. Begitu juga dengan al-alamina, ada ya dan nun. Padahal dia tidak terpenuhi syaratnya untuk menjadi jamak mudzakkar salim. Maka dikatakan jamak mudzakkar mulhaq. Diikutkan saja, karena ada cirinya yang sama, yaitu ya nun atau wawu nun. Al-alamina jamak mudzakkar mulhaq. Di sana ada contoh lain seperti aroduna, banuna, isruna sampai tisuna, itu semuanya jamak mudzakkar mulhaq. Ar-Rahmanir Rahim sudah disinggung pada ayat sebelumnya, ayat pertama tentang bismillah. Maliki yaumiddini, malik yang menguasai, yaumiddin hari pembalasan. Malik dengan memanjangkan mim berarti pemilik. Malik yang punya. Tapi kalau mimnya tidak panjang, maliki yaumiddin artinya adalah raja, raja pada hari pembalasan. Tapi kalau malik yang punya, isim fa'il, malaka yamliku malik, malkan atau milkan, kemudian malikun, fa'ilun, isim fa'il. Bila ditinjau dari mushtaq atau jamid tarkibnya, dia termasuk isim mushtaq bagian dari isim fa'il dengan mimnya yang panjang, maliki yaumiddin, itu isim fa'il. Tapi kalau maliki yaumiddin artinya adalah raja, yaum hari, yaum dzaraf, pembahasan dzaraf akan lebih panjang pada bab nahwu. Ad-dini, ad-din cara asal agama, dinul islam, agama islam. Di dalam konteks ayat ini tidak kita katakan sebagai agama, tapi sebagai hari pembalasan. Iyaka. Ayat selanjutnya, ayat nomor 5. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Iyaka. Dalam ilmu qawaidus sarfi telah kita singgung, dia termasuk isim yang mabni, dhamir. Nah, dhamir terbagi berbagai macam. Tapi pembahasan kita pada ayat ini yaitu iyyaka, dia merupakan domir nasab munfasil. Domiru nasbin munfasilun. Contohnya iyaka, kemudian iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka. Hanya kepadamu, hanya kepadamu, iyaka merupakan domir nasab yang munfasil. Na'budu, na'budu isim atau huruf? Na'budu bukan isim, bukan pula huruf, tapi dia fi'il. Bagaimana kita tahu dia itu fi'il? Kita katakan dia adalah fi'il mudore yang menunjukkan waktu akan datang atau sekarang. Na'budu, hanya kepadamu wahai Allah kami menyembah, kami beribadah. Na'budu wazannya silasinya adalah abada ya'budu. Abada ya'budu, beribadah, ibadatan. Na'budu dia fi'il mudore karena diawali dengan huruf mudoro'ah. Anita atau na'aitu, ada nunnya. Na' contoh ya, bahwa dia adalah fi'il mudore. Dalil bahwa dia adalah fi'il mudore karena diawali dengan huruf mudoro'ah yaitu nun. Masih berkisar pada fi'il na'budu. Na'budu fi'il yang sulasi, tersusun dari tiga huruf mujarrab, belum ada tambahannya. Kalau ikut wazan, fa'ala yaf'ulu u'bud, abada ya'budu u'bud, fa'ala yaf'ulu uf'ul, dakhala yadkhulu udkhul, abada ya'budu u'bud. Dalam kalimat na'budu terdapat sebuah fa'il, sebuah domir rafa ya, yang mustatir. Terdapat domir yang mustatir yaitu domir nahnu, na'budu. Terdapat domir mustatir, takdirnya nahnu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Bagi faedah sebelum kita bahas tentang nasta'in, didahulukannya domir nasab munfasil dari fi'il menunjukkan ikhtisas, untuk menunjukkan makna hasr, pembatasan. Artinya kita hanya kepadamu wahai Allah beribadah, sehingga tidak diperkenankan peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia beribadah kepada selain Allah kemudian beribadah pula kepada Allah, itulah yang dinamakan dengan syirk, syirkun, syirik ya, syirkul akbar, bisa nanti syirkul asghar, tergantung keadaannya. Jadi itulah yang dinamakan syirik, menyembah kepada Allah tapi beribadah pula meminta kepada selain Allah. Na'budu terdapat domir mustatir yaitu nahnu. Wa iyyaka nasta'in. Nasta'in fi'il mudore. Dari fi'il madinya ista'ana yasta'inu. Sulasi mazid, sulasi tiga huruf tapi ada tambahan. Tambahannya berapa nasta'in? Tambahannya tiga. Ista'ana yaitu alif, kemudian sin dan ta. Nasta'in fi'il mudore, ikut wazan istaf'ala yastaf'ilu, ista'ana yasta'inu, ista'ana yasta'inu. Ketika kemasukan domir nahnu menjadi nasta'in, sehingga nasta'in dia adalah fi'il sulasi mazid dengan tambahan tiga huruf, ikut wazan istaf'ala yastaf'ilu, ista'ana yasta'inu. Di dalamnya pun terdapat domir mustatir yaitu nahnu, nasta'in. Jadi nasta'in ya, jangan bingung, adalah fi'il mudore. Ista'ana yasta'inu, nasta'inu. Hanya kepadamu wahai Allah kami beribadah, dan hanya kepada engkaulah kami mohon pertolongan. Kekhususan bab istaf'ala untuk menunjukkan minta tolong. Ihdina as-siratal mustaqim. Ihdi fi'il amr dari hada yahdi, tunjukilah. Jadi ihdi itu fi'il amr, jadi jangan salah, ihdi fi'il amr yang bermakna tunjukilah. Nah kami, domir nasab yang mutasil dengan huruf, dengan fi'il bukan huruf. Ihdi fi'il amr, nanya itu domir nasab mutasil dengan fi'il. Ihdina, tunjukilah kami as-sirata, jalan al-mustaqima yang lurus. Mustaqima, al-mustaqim isim fa'il dari fi'il madi istaqoma yastakimu istiqomatan mustaqimun. Jadi dia mustaqim itu isim fa'il, mustaq dia, dari sulasi mazid dengan tambahan tiga huruf. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau telah beri nikmat. An'amta, terdapat dhamir rafa muttasil dengan fi'il, yaitu ta. An'amta, af'ala, af'alta. Alaihim, atas mereka, ghairil maghdubi, bukan jalannya orang yang dimurkai. Al-maghdub, isim maf'ul, ikut wazan, maf'ulun, maghdubun. Al-maghdubi alaihim waladdallin, ad-dallin, jama' mudakar, salim, dari fi'il, dolun, dolla, yadillu, dolan, dolun. Ketika dijama' dalam keadaan jar atau nasab, menjadi dolina. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Inilah pembahasan tentang ilmu sharaf, yang kalau kita perhatikan dari bab awal sampai akhir, insya Allah kita akan mendapatkan banyak faedah yang sangat bermanfaat sebagai bekal untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang sahih. Nah, karena itu menginjak pada kaset yang setelahnya, yaitu pembahasan tentang ilmu nahwu, perlu perhatian yang lebih dari bab ini. Jadi kita nantikan paket kiriman selanjutnya tentang ilmu nahwu, dan diharapkan dipahami sebelum datang paket selanjutnya. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin, wallahu ta'ala.